Baik, syukron kasiron masih bersama kami di program spesial Halaqoh Fajar. Hadirin pemirsa Al-Bajah TV, pendengar setia Radio Ku Network dimanapun Anda berada. Telah kita dengar penjelasan dari guru kita Buya Yahya dan kita lanjutkan pembahasan kita. Baik Buya, selanjutnya ada istilah-istilah yang berupa ila. Ila yaitu ketika sang suami tidak mau, mohon maaf, menggauli istrinya. Itu batas-batasnya bagaimana Buya? Dan apa hukuman orang yang seperti itu Buya? Ila adalah dosa besar. Karena dia mengharamkan sesuatu yang halal. Menghalalkan sesuatu yang haram dosa gede. Menghalalkan sesuatu yang haram juga gede. Air putih yang saya minum halal, tapi katakan ini haram. Babi haram, saya katakan halal. Jadi merubah hukum enggak boleh. Istrinya adalah halal baginya. Tapi dia seorang lagi berkata, demi Allah kau haram bagiku untuk aku kauli. Kok jadi haram tuh bagaimana? Ini kan bahaya, kan begitu. Nah, ila di sini adalah ya termasuk dosa besar. Karena dia, pertama di balik itu ada madharat, ada kedzaliman kepada sang istri. Kemudian adalah juga merubah yang halal jadi haram. Karena sumpahnya. Sederhananya ila itu adalah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Demi Allah aku tidak mau gauli kamu 5 bulan. Berarti lebih dari 4 bulan. Maka dia termasuk. Sumpahnya sumpah ila. Dan dia dosa besar. Hukumannya adalah dia harus melanggar sumpahnya lalu bayar kafarat. Artinya dia harus segera menggauli sebelum jatuh 4 bulan lewat. Kemudian hakim bisa memaksanya. Harus menggauli. Dan itu orang aneh. Lagi-lagi aneh. Kalau saya nggak mau ya lepas dong biar. Kan gitu. Karena kadang-kadang tetap Dewa Nongai bersumpah. Bersumpah tapi dia berjanji tidak. Maka nanti agar dia terbebas terlepas daripada itu. Penuhi. Ada dilanggar sumpahnya. Dia menggauli istrinya. Langsung kemudian dia harus bayar kafarah. Kafarah apa? Kafaratul ila. Kafaratul sumpah. Qasam. Jadi kafaratul yamin. Kafaratul yamin adalah memerdekakan satu budak. Ini pilihan. Kalau kafaratul yamin pilihan. Kalau tadi yang dihar tadi enggak boleh pakai pilihan. Urutan. Pertama harus punya budak. Kalau enggak ada budak pindah ke 2 bulan. 2 bulan pindah. Kalau yamin itu berkhiar, boleh milih. Misalnya, ada 3 pilihan. Memerdekakan budak, atau puasa 3 hari. Tidak harus berurutan, boleh. Puasa 3 hari. Kemudian, memberi makan atau pakaian 10 orang. Yat'amu asyrati masakin amin awsati matut imun ahlikum. Jadi, memberi makan 10 orang. Itu kurang batin. Atau 3 hari, suruh pilih. Yang jelas, suruh makan. Maka, setelah dia melanggar sumpahnya dia makin. Kalau enggak, wah ini bahaya sekali dosa. Makanya nanti ada pembahasan lain ya kalau kemarin bicara tentang pernikahan ya, seorang suami tidak boleh meninggalkan istri yang lebih dari 4 bulan. Sebagian mengatakan sampai 6 bulan, kisah Sayyidina Umar bin Khattab lebih dari 4 bulan tanpa ridho sang istri. Jika sang suami memaksa pergi tanpa ridho istri lebih dari 4 bulan, dia boleh mengajukan ke mahkamah untuk cerai. Karena haknya istri. Karena Sayyidina Umar bertanya, berapa lama seorang wanita bisa bertahan? Ya itu. Nah, rupanya ada hubungannya di sini. Jadi, kalau ada seorang suami pergi jauh ke luar negeri dan sebagainya, harus izin, biarpun dia seorang suami, harus izin. Kalau istrinya meridhokan, oke. Kalau tidak, lebih dari 4 bulan, boleh. Mengajukan ke mahkamah untuk mencerai. Karena apa? Haknya dia. Seperti itu. Itu adalah masalah, apa namanya? Li'an. Apa-apa? Ila. Ila sumpah, ila itu dari ala yuri ila, sumpah ila. Itu insyaallah. Jadi nanti seorang istri kalau sudah lebih dari 4 bulan boleh mengajukan ke hukum otomatis karena itu haknya dia. Baik, atas penjelasannya. Ini beda kalau ila ini kan beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu istri tidak diminta izin. Ini adalah memang suaminya kurang ajar. Beda kalau tadi itu seberapa lama seorang suami boleh meninggalkan. Nah, tanpa sumpah itu. Nah, ya kan? Seberapa lama. Kalau dapat izin dari istri, bebas. Bertahun-tahun. Tapi kan kebodohan. Menikah kok jauh-jauh. Tapi kalau seandainya istri tidak mengizinkan, istri hanya bisa bertahan 4 bulan. Selebihnya boleh marah. Boleh apa? Ngajukan mahkamah. Wahai Pak Hakim, aku bilang suamiku, jangan tinggalkan aku. Ternyata dia pergi lebih dari 4 bulan. Misalnya, mengajukan mahkamah. Ini adalah pembahasan ini. Beda dengan, kalau memang suami sumpah tidak mau menggauli istri. Seperti itu. Ini yang dosa. Dosa besar. Baik. Kemudian selanjutnya ada kodab. Kodab itu kan menuduh orang berzina. Lalu ada pertanyaan, apakah mengatakan orang selingkuh termasuk dalam kodab juga atau bagaimana? Kodab itu adalah menuduh orang berzina, bahkan bukan saja menuduh. Betul-betul dia berzina, tapi dia tidak dengan 4 saksi. Biarpun benar, maka bukan masalah tuduh-menuduh, apalagi menuduh. Kita bertiga begini, ngelihat orang berzina depan mata kita. Mungkin dia ngira gak ada orang, kita lagi duduk berzina di hadapan mata kita. Kita marah, kita ngaju ke mahkamah, Pak Hakim. Bahkan kita, saya melihat orang berzina. Gimana dengan mata ente? Iya, bukan dengan kamera. Mata saya, bukan CCTV. Mata saya. Hakim tinggal bertanya, berapa orang kamu? Kami bertiga. Oh ya, kamu yang dicambuk. Karena apa umumnya orang urusan ini adalah urusan yang sangat sembunyi. Sehingga hari ini, sampai hari ini pun belum ada dalam sejarah. Kan ada hukuman zina ya. Yang ada hukuman zina, rajam, dan seterusnya pada zaman sahabat Nabi SAW adalah dan seterusnya adalah karena ikrar. Jadi belum ada istilahnya orang dihukum karena zina ditemui oleh 4 saksi. Kebayang kalau orang ditemukan 4 saksi zinanya di mana? Itu di alun-alun kali. Jadi gak ada. Itu hanya dalam kisah fikih saja. Di samping itu, ini kan sampai subhanallah, ini kan dosa, ini kan aib. Aib panjang itu ya zina. Makanya kalau ada seorang anak punya bapak mu'alaf, itu masih bangga loh ya. Tapi kalau sudah punya bapak berzina, ibu berzina, nempel di jidatnya. Itu kehinaan. Sehingga di dalam hukuman zina, orang berzina setelah dicambuk 100 kali, takribu amin. Hendaknya dijauhkan dari lingkungannya agar orang lupa bahasanya dia pernah melakukan kehinaan. Maka dari itu hati-hatilah ya Abdullah, jauh-jauhlah dari zina. Jangan dekat-dekat dengan mukaddimah zina. Nah karena zina ini adalah dosa dengan Allah dan Allah, hendaknya seorang hamba segera ngadu kepada Allah, maka tidak dianjurkan bagi orang yang berzina untuk datang ke mahkamah agar dihukum. Maka lebih baik dia menyimpan antara dia dengan Allah dengan tobat yang sesungguhnya selesai. Jadi tidak disunahkan untuk mengatakan, wahai hakim, aku telah berzina, ikrar. Itu tidak dianjurkan. Biarpun kejadiannya pada zaman Nabi ada kisah Ghamidiyah, kisah Ma'is, mengatakan, ya Rasulullah, halaktu waqad zanaitu, ya Rasulullah, aku kepleset, aku telah zina. Nabi tidak serta-merta menyambutnya kok. Nabi mengalihkan, la'allaka lamasta, mungkin kamu hanya sentuhan saja. Tidak, ya Rasulullah, aku telah berzina. La'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak, ya Rasulullah. La'allaka fakhadta, mungkin di antara dua paha. Tidak, Rasulullah. Sampai 4 kali. Maka baru saat itu dihukum. Nah, sehingga para ulama memahami dari ini adalah Nabi tidak langsung menerimanya. Karena dinasihati tidak seharusnya. Tapi kalau sudah ke mahkamah harus dihukum. Karena ngaku ikrar. Tapi kalau seandainya orang berzina sendiri, udah tutup antara kita dengan Allah. Maka dia sendiri punya kewajiban menutup, maka kita tidak boleh menyebarkannya. Sehingga kalau kita menceritakan tentang perzinaan seseorang, lah kita sendiri dicambuk. Biarpun bukti. Ada video nggak dianggap. Karena harus 4 saksi, 4 mata, yang melihat dari posisi yang sama, sampai melihat keluar masuknya seperti celak. Jadi maksudnya melihat betul. Maksudnya apa kok seperti ini? Agar orang tidak gampang, memudah menyebarluaskan aibnya orang. Tidak boleh. Apalagi hanya sekedar dugaan langsung mengatakan selingkuh lah. Sekarang masalah selingkuh lihat saja. Kalau selingkuh di masyarakat itu sudah langsung berzina ya. Menuduh dong. Apa namanya? Ya qadzf. Terus menuduh ini bukan anaknya dia. Makanya termasuk qadzf yang kalau kita lacak mengatakan. Orang sudah jelas nasabnya. Tak tanya kamu bukan anaknya dia. Mengingkari nasab masuk wilayah ini. Sebab kali ini. Kalau kamu katakan aku bukan anaknya bapakku. Kamu harus mencarikan siapa bapakku. Kalau tidak kau dicabuk. Sebab kau telah mengatakan ibuku berzina. Karena selama ini, maka pengingkar nasab itu hati-hati. Seperti itu. Kalau orang melihat, nah, kemudian jika sudah menuduh, maka dia harus hukum. Tsamanina jaldatan, 80 cambuk. Kalau kita mengqadzf, menuduh orang berzina, bertanya, apakah kamu berzina, itu adalah kurang ajar, bisa saja bentuk zina. Kan dia tidak akan bertanya kecuali adalah menuduh dulu dia. Kamu zina ya? Maka dalam sebuah rumah tangga kadang-kadang pertanyaan yang dungu. Dan ini kan beberapa waktu yang lalu ada orang menikah jadi batal gara-gara kebodohan. Sudah menikah berantakan gara-gara kebodohan. Pertanyaannya tidak syar'i, akhirnya dia menjawab juga dengan tidak syar'i. Pertanyaan apa? Yang jujur yuk. Kamu dulu pernah enggak urusan dengan laki-laki? Pertanyaannya aneh, ngapain? Sudah jadi istrimu, sudahlah tutup. Kalaupun ada masa lalu yang kelam, biarkan. Penasaran, akhirnya betul. Karena yang bertanya tidak syar'i, karena enggak boleh bertanya begitu. Karena misalnya menuduh. Dia bodoh juga menjawab, iya yang tapi mohon maafin saya, hancur berantakan. Nah, beberapa tahun lalu kita menemukan seorang anak gadis, sudah ketemu laki-laki yang sangat soleh dan baik, cuma karena tersanjung dengan kebaikannya, akhirnya dia apa? Khawatir dia kecewa, wong dia tulus banget dengan aku, maka aku berterus terang kepadanya. Oh, ditinggal. Wong karena dia bodoh, makanya urusan dosa kepada Allah, urusan kita dengan Allah. Jangan ceritakan kepada siapapun. Tidak boleh kita menceritakan, dan kita juga tidak boleh ceritakan perzinaan seseorang. Kalau memang dia terang-terangan di mata kita, ya kan? Kita nasihati. Enggak boleh kita menyebar ke orang lain. Khususnya para ustaz misalnya, ada orang curhat kepada kami. Kami tuh enggak boleh cerita pada istri kok. Enggak boleh. Karena ini, karena kalau sam zina, kullu ummati mu'afa. Kullu ummati mu'afa. Umatku itu akan aman-aman saja. Ilal mujahirun, kecuali terang-terangan dalam apa? Zina. Kalau sudah zina tersebar, musibah akan turun. Nah, jika satu orang sudah tidak malu berzina, maka dia akan mudah mengajak orang yang berzina. Sehingga budaya zina ini harus betul-betul kita jadikan budaya malu. Coba, kalau sudah tahu orang itu, makanya kalau ada seorang berzina, tutup dia. Biar dia kembali kepada Allah. Akan tapi seorang perempuan, tupanya kampungnya kampung jelek, sehingga langsung melecehkan dia. Mu, perempuan tahu enggak dia. Dia sudah dengan banyak laki-laki, tuh orangnya. Semua orang mandang pici. Akhirnya dia sendiri mau tobat susah. Akhirnya putus asa. Ngapain juga tahan-tahan. Orang sudah tahu saya begini. Akhirnya dia ngundang laki-laki juga biasa. Akhirnya apa? Mungkin hatinya dendam. Iya bu, gak apa-apa. Tunggu suamimu nanti gilirannya sama aku. Bisa ngomong gitu? Kenapa? App-nya sudah tersebar. Dia sudah gak peduli lagi. Dia gak peduli lagi, terserah. Orang sudah ngomong aku jelek, ngapain juga saya tahan-tahan. Itulah berarti, betul kata sabda Nabi adalah, la tu'idu syaitan. Kalau kita menjelek-jelekkan orang yang seperti itu, maka berarti kita telah nolong setan untuk membalikkan dia kepada kejelekannya. Sehingga dia menjadi putus asa, kan? Tapi kalau kita ajari, antara kau dengan Allah, cukup kembali kepada Allah, berperan sebagai wanita soleh, selesai. Masalah aman. Nah, itu. Makanya qadzaf dosa gede. Minal gabair dosa gede. Seperti itu. Qadzaf itu menuduh orang lain berzina, mengatakan orang berzina. Biarpun dia melihat beneran, tidak boleh. Kalau masalah amar ma'ruf nahi munkar, kita datangin dia, assalamualaikum, kenapa kau lakukan itu? Tapi saya sebarkan ke masjid, di WhatsApp, dan sebagainya. Allah Akbar. Terima kasih Nabi atas penjelasannya. Insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halaqoh Fajar.